friend. Gimana puasanya? Pasti lancar dong. Belum ada puasa kan yang muridnya bareng sama kita? Oke, dan ini dia video yang kena kita bikin khusus untuk kalian. Official lyric dari Sadar Dan Aku. Yeay, kita nonton! Dengan kerja sendiri yang pokoknya mengandalkan banget, dan jangan lupa untuk kirim kita lagi, dan juga jangan lupa cek juga video-video kita yang lainnya di sini nih. Sama subscribe. Yeah. Yeah. Ini udah.